Mitra bisnis, mulai 16 Mei kemarin, pemerintah memberlakukan bea keluar ekspor 20% untuk 65 jenis mineral. Pengusaha mineral menilai kebijakan ini tidak fair dan hanya akan mematikan pengusaha tambang kelas kecil menengah. Pengusaha juga mengatakan, pemerintah tidak konsisten dengan kebijakannya yang terus menambah jumlah objek yang dikenakan bea keluar. Pemerintah lebih seperti panik mencari sumber penerimaan pajak baru. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang. Pak Poltak, apa komentar Anda? Kenapa bea keluar ini ada? Kalau kita sejarahnya ya. Sejarahnya itu kan sesuai dengan statement Pak Hatta Rajasa sebagai Menko Ekuin, juga Pak Jero Wacik sebagai Menteri SDM. Mereka mengeluarkan Permen 07 tahun 2012. Yang merupakan turunan dari Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Apa itu Undang-Undang nomor 4? Undang-Undang tentang Minerba ya. Nah, Undang-Undang Minerba ini mengatur tentang pertambangan di Indonesia, tapi khususnya kontrak karya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009. Di mana salah satu isinya adalah bahwa 2014 adalah batas akhir bagi perusahaan pertambangan untuk mengekspor bahan baku, bahan mentah. Dan harus ada program hilirisasi ya. Dan kemudian ada pasal 169, 69C yang menyatakan bahwa selambatnya setelah diundangkan, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 itu pemerintah harus melakukan renegosiasi kontrak karya. Kenapa diperlukan renegosiasi kontrak karya? Harusnya itu Februari 2010 harusnya sudah selesai dong. Kenapa? Karena pemerintah cuma mendapatkan 1%. Coba bandingkan deh, pemerintah cuma mendapatkan 1% dari Freeport. Newmont itu 3%. Dari Inco 3,75%. Itu royalti yang mereka bayar kepada pemerintah. Bandingkan dengan Antam, itu perusahaan nasional, 5%. Bandingkan lagi dengan pemegang IUP, PMDN, Perusahaan Pertambangan Nasional, 5%, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba sekonyong-konyong itu bulan Februari, pemerintah mengeluarkan Permen 07-2012 yang mengatur IUP, pemegang industri pertambangan nasional. Kalau tadi Undang-Undang nomor 4 kan hanya mengatur kontrak karya. Sementara amanat undang-undang bahwa renegosiasi itu harus selesai tahun 2010, itu kan belum dijalankan sampai detik ini. Ya. Kemudian keluarlah Permen 07-2012 yang mengharuskan perusahaan pertambangan nasional harus membangun smelter per tanggal 6 Mei kemarin. Jadi dalam 3 bulan kita dituntut harus membangun industri hilirisasinya. Ini kan mengagetkan semua orang dan sangat tidak rasional. Ya. Dan harus berhenti mengekspor per tanggal 6 Mei kemarin. Ya, itulah Permen 07-2012 yang kemudian dalam press conference dan press release-nya Pak Hatta mengatakan bahwa itu harus di stop ekspor bahan baku, ya toh. Nah, untuk memaksa pengusaha nasional membangun industrinya, mereka keluarkanlah biaya keluaran. Yang terakhir itu mereka kenakan 20%, gitu kan? Ya toh. Nah, tapi pada saat itu mereka mengatakan bahwa itu adalah hanya untuk memaksa pengusaha membangun smelter di Indonesia. Ya, nah pengusaha tidak masalah. Memang untuk kita mampu berkompetisi di pasar global, kita harus membangun industrinya, toh. Nah, dan kita sepakat dengan itu. Nah, tapi dalam perkembangannya, kemudian muncullah Undang-Undang Permendag nomor 29 yang mengharuskan kita juga menjadi eksportir terdaftar. Kemudian Departemen Keuangan membuat biaya keluaran. Di sinilah pemerintah tidak konsisten. Dan sampai detik ini industri tambang nasional tetap tidak bisa ekspor dan mati suri, yang pada akhirnya menimbulkan efek domino yang sangat besar. Jadi peranggota kita per hari ini sudah hampir 9.000 itu yang melakukan PHK besar-besaran. Mau tidak mau, kenapa? Tidak ada kepastian kapan kita bisa ekspor. Karena mereka mensyaratkan ini itu, ternyata Departemen TNI sendiri, Departemen SDM itu belum siap dengan infrastrukturnya. Kemudian mereka kenakan lagi. Mereka tidak konsisten, mereka kenakan lagi biaya keluaran. Jadi tadi itu sudah kita lebih mahal, saya ulangin kembali, Freeport cuma 1%, Newmont cuma 3%, Inco cuma 3,75%, kita dikenakan 5%, ditambah biaya keluaran 20%. Jadi secara logika, kita pengusaha nasional, mereka mengambil Freeport, Newmont, dan Inco, itu mengambil bahan galian kita di negara kita. Membayar pajak lebih murah, membayar royalti lebih murah. Kita membayar royalti lebih mahal, ditambah lagi pajak pengeluaran, itu bagaimana kita mampu berkompetisi sama mereka? Sama aja membunuh kita, kan? Itu yang terjadi. Ya, jadi ada apa ini gitu kan, pertanyaan kita kan begitu. Dan sampai detik ini pengusaha nasional semuanya sudah mati, tidak bisa berproduksi karena dilarang dengan Permen 07-2012 itu kan. Tapi kontrak karya tidak kena dengan peraturan ini. Perusahaan asing semuanya tetap jalan. Freeport setelah 30 tahun produksi di Indonesia sampai sekarang mungkin sekitar udah 35 tahun, dia hanya mampu mengolah di Indonesia 30%, 70% dibawa ke Jepang. Begitu juga Nimon, hanya 20% yang diolah di Indonesia, 80% dia bawa ke Amerika sana ataupun ke Jepang, ke negara lain. Iya kan? Itu setelah 30 tahun loh produksi. Pertambangan nasional ini baru 7 tahun. Udah kita bayar royalti lebih tinggi, nah sekarang kita dikenakan biaya keluaran. Nah biaya keluaran ini yang saya bilang sangat tidak konsisten. Kita sudah setuju bangun smelter, tiba-tiba kita dikenakan biaya keluaran, dan Permen 07/2012 itu kan supaya kita melakukan hilirisasi kan, supaya industrinya di sini. Nah, dari 14 komoditi yang dikenakan biaya keluaran berkembang jadi 65. Salah satunya adalah batu marmer. Lah, batu marmer itu kan sudah diolah dan siap dipakai jadi bangunan, udah produk jadi kan. Kenapa masih dikenakan biaya keluaran 20%? Artinya, nanti barang-barang Italia itu akan masuk ke Indonesia, industri pertambangan nasional udah mati sekarang. Kemana arah pembangunan ini? Kok sangat inkonsisten? Nah, disinilah kita coba melihat. Sebenarnya mau pemerintah ini apa? Nah, kita coba melihat aja. Kita sekarang ini hanya, ya, pengusaha nasional, karena sampai sekarang tidak ada kepastian kapan kita mulai ekspor, karena Departemen Keuangan belum mampu menentukan harga patokan ekspornya berapa, ya kita, ya Pak, melakukan resizing. Resizing itu apa? Ya, apa yang bisa kita kurangi, kita kurangi. Karena kan yang namanya mesin-mesin pertambangan ini, berhenti kan tetap keluar biaya maintenance, kan? Nah, kalau karyawan kita maintain, dari mana uangnya? Belum kita dapat tuntutan dari bank. Bank sekarang ini menuntut kita, ya kan? Karena mereka sudah distrust, sudah nggak percaya, kan? Dengan kita, karena tidak ada kepastian hukum. Baru kemudian, industri pertambangan ini kan semuanya penjualannya dengan jangka panjang, ada kontrak-kontrak jangka panjang, inilah yang tidak dihormati pemerintah. Akhirnya kita sekarang ini sudah kerepotan sendiri menghadapi tuntutan hukum dari bayar-bayar kita. Kita juga harus membayar pesangon. Nah, makanya kita konferensi pers kemarin di Kempinski, kita meminta kepada pemerintah, tolonglah membuat kebijakan, namanya kebijakan ya harus bijak gitu kan. Ya, kalau karena ini, karena PHK besar-besaran ini kita lakukan, bukan karena mismanagement ataupun kita salah dalam mengelola, dalam tata kelola pertambangan kita, tolong pemerintah bertanggung jawab. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia, Poltak Sitanggang. Saya Wendy Lim.